beranjak pada acara yang kelima, acara inti Mau'idhoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro, Jawa Timur. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Zahid, kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa wa akhtara min baini akhyari ibadihi wa asfiyaihi al-mursalina wal anbiya ala khatimahum sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidal azkiya wa imamal atqiya waj'ala min ba'dihim warasatahum al ulama fa'akrim bihim warithan wa mawrutha sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa kudwatina wa uswatina wa kurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi al-bararah wal fudala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين توسلا وتبركا بسورة الفاتحة مكي pondok pesantren الفضل 2 manfaah, maslahah, barokah, istiqomah ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi akidah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah dilestarikan, diistiqomahkan oleh Allah di bumi Indonesia tercinta. Dan mudah-mudahan keutuhan serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين أما بعد ساداتنا المشايخ والأساتذة ulama anal kurama wa masyayikhan al-a'izza wa bimuqaddimah sayyidi syekh muallimina wa murabbina fadilatil mukarram abah kiai haji timyati rais matta'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fid dini wa dunya wal akhirah beserta umi keluarga kepengasuhan pesantren ma'asyiral gawakis para gus-gus putra lan putri saking panjenenganipun abah kiai haji timyati rais para kiai para ibu nyai masyayikh asatid para sesepuh dan bini sepuh segenap pengurus pesantren Al-Fadlu 2 pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya tokoh-tokoh masyarakat yang dimuliakan yang kita hormati bil khusus Sayyidil Akh Gus Haji Alamuddin Timyati Rais pimpinan Pondok Pesantren Al-Fadlu 2 yang sama-sama kita cintai, kita taati, kita hormati, kita banggakan. Beliau juga anggota DPR RI. DPR niku duduk pengen rapi. Jane rondo-rondo. Matur suwun sanget, Gus. Doa panjenengan dikala wingi kula pas dinten milate kula 11 Maret sami kalih Al-Mukarrom Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Calon wakil presidene Gus Alam milate podo matur suwun. Sudah banyak yang disampaikan oleh beliau terkait dengan program-program yang merupakan tugas kewajiban beliau demi manfaat untuk umat terutama perjuangan di pondok pesantren dan madrasah diniyah. Maka wajib hukumnya bagi warga masyarakat Sroga, Sidorejo, Brangsong, Kendal umumnya untuk bukan sekedar mendukung dan mendoakan sing penting nyoblose. Amin dongane tok ora ono nyoblose niku namanya doa tanpa usaha itu omong kosong. Usaha tanpa doa. Halo. Sombong. Jadi kalau usaha tanpa doa namanya sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Tunggale ono santri pondok wayah ujian. Kepingin lulus. Kepingin nilainya api. Ora gelem sinau, ora gelem belajar, ming wiridan. Iki mesti siji ora lulus, loro nek mulih dadi dukun. Wiridan yo wiridan, donga yo donga, tapi yo belajar yo sinau. Padha karo ana bapak-bapak pengen duwe anak. Ning bojone ora diapa-apake. Di Fatihah yang gerbang Jadi sing wedok turu lumah-lumah jebablai dibuka seret Al-Fatihah. Sok pengine yo ngono nah. Turu buka seret Al-Fatihah. Paben bengi ngono wae, saged meteng napa mboten? Fatihah yo Fatihah, Pak, tapi yo karo dikonokne. Mulane jenengan dukung ndongake Gus Alam, sing penting nyoblos. Jadi sing merjuangke aspirasine masyarakat, terutama di bidang kepesantrenan, di bidang kemadrasah dinian, beliau yang mewakili panjenengan. Ngoten nggih? Doa beliau yakin diijabah oleh Allah, karena beliau baru pulang dari tanah suci kembali ke tanah air. Ngapun ten kula niki kalih rodok dikengken molor kalih beliau sambil menunggu insyaallah rawuhipun Caimin Haji Muhaimin Iskandar, ketua umum beliau, juraganya beliau sedang meluncur dari Klaten, insyaallah nanti menyapa panjenengan semua. Kira-kira nek kula ngajine rodok suwe, panjenengan sabar nggih? Sabar nggih? Mangkane tak ala loro sak iso-isoku, aku yo matur, Gus, iki cara wong nyambut gawe ngono lembur. Setelah kemarin berangkat menjalankan ibadah umrah, meninggalkan tanah air menuju tanah suci, itu satu filosofi meninggalkan sifat-sifat ke tanah airan menuju sifat-sifat kesucian. Sudah dijalani oleh beliau nek cara wong Jawa haji umroh niku setor 6 perkara, setor bondo, setor rogo, setor nyawa, setor rasa, setor donga, setor dosa. Lho, gawe kata-kata 6 o kabeh niki ora gampang. Mangkane yo larang. Jadi loh, pertama setor bondo. Wong haji, wong umroh niku setor bondo. Sing go biaya, go ragat disetorke, bahkan sing ditinggal nang omah pasrahke keluarga. Jadi berangkat niku kaya Gus Alam kontal kantuk tengil-tengil. Soalnya ora ana gandengane kok. Tengil-tengil los bondo setorke kabeh. Mula setor bondo, loro setor rogo. Ten mriku niku tenaga dan fisik dikuras habis-habisan. Mangkane mulai yang mau ndak kuru. Bandingke karo rayine sing burine niku. Lah tentrem ketunggon. Lah niku ngeres kan perkara sampai saat ini dereng manggih-manggih. Tiang lek kundur saking tindak haji, tindak umroh, biasanya nggih radi kuru ngoten niku. Karena setor bondo, telu setor nyawa. Sak wayah-wayah dipundhut ten mriku kalih Gusti Allah, siap. Papat setor rasa. Rasa egois, kegeeran, kepedean, apalagi takabur ujub sumah riya, setorno kabeh ning kono, termasuk rasane ilatmu. Tak dongake kabeh iso haji minimal umroh. Amin. Rasane ilat kudu disetorke, soale daharan Arab kalih daharan Kendal benten. Niki nek rasamu ora mbok setorke nyang kono, ora kolumangan. Walaupun masakan khas Indonesia bumbune nggih tetep mengandung rempah-rempah. Jadi mangane kudu lawuh utek, aja lawuh hati. Maksudnya nek lawuh hati niku gawe perasaan, nek lawuh utek gawe pikiran. Mikir, Aku nek ora mangan, nek ora tak lek-lekne, malah gering, ora iso nglakoni ibadah. Makane lek mangan sing ora doyan, ngempet ambekan, lek diuntal, lek diuntal, lek diuntal. Setor rasa. Terus yang nomor 5 setor dungo. Mriko nggih mustajabai dungo, dungo sak kathah-kathahe. Nomor 6 setor dosa. Sedaya dosa suwunke ngapura dhateng Gusti Allah. Lampun. Setelah itu pulang kembali dari tanah suci menuju tanah air. Mbah aku malah rati gatek, okay? Oh nyusul bose. Loh ya wis teko berarti aku ra suwe. Yes. Nanti wis tak olor-olor iki kok. Sik rumake. Woi. Yen sampun wangsul meninggalkan tanah suci menuju tanah air. Niki dibalekke kabeh sing disetor-setorke wau dibalekke kabeh. Bondo sing disetorno dibalekno. Sing digawe ragat nindake haji nindake umroh niku ditempuhi kalih Gusti Allah. Makane aja kaget. Wong kene iki ora tau ngerti ngono kuwi ya. Ayo-ayo kok katrok ya. Dilanjut boten? Sing disetor-setorno mau dibalekno. Bondo dibalekno. Aja kaget wong mari haji mantun umroh niku tambah barokah tambah sugih. Tenaga dibalekno. Kuat maneh, lemu maneh, mangane akeh meneh. Nyawa dibalekno. Nyatane mboten dipundhut ten mriko. Rasa dibalekno terus ketemu panganan kendal meneh. Donga dibalekno kelawan kabul lan ijabah. Dosa dibalekno aja gelem. Soale kadang-kadang wonten kondur haji kondur umroh dosane dibalekno ya ditampa. Makane belajar meneh. Wong kathah kok pulang dari haji diziarahi sama tetangga diziarahi karo kanca ngoten niku nek cerita Mbak ning kono kudu hati-hati lahir batin soalnya ning kono ku malati Mbak nek nglakoni elek cos plengkontan langsung dibales. Wah aku ning kono rawani nglakoni elek rawani ngomong elek batin ae aku rawani Mbak ngrasani rawani aku ning kono Mbak aku ane ngrasani meneh ya wis mulai iki. Iki jenenge dosa dibalek. Mulane tetep kudu belajar. Temriko ibadah semangat, nggih, karena di sana tanah suci. Tanah nyaut, tanah ibadah semangat. Arep mangkat salat subuh berjamaah jam 2:30 lho wis budal. Waduh melaku, semangat bapak-bapak. Tindak Jumatan jam 8 isuk wis budal, kuwatir ora iso manggon masjid mergo kono tanah suci. Bareng wis mulai nyang Indonesia, kembali ke tanah air, jarake omah tekan masjid iki 10 meter, krungu azan malah melungker, ora mangkat mergo tanah air kan gletokan. Niki nembe pembukaan lho niki. Bapak Ibu wali santri, adik-adik santri, hadirin hadirat, jamaah sekalian yang saya hormati, rahimakumullah. Sebagai bangsa Indonesia, kita mendapatkan dua warisan luhur yang sangat tinggi nilainya, sangat mahal harganya, yang harus kita jaga, kita pertahankan, kita lestarikan. Apa dua warisan luhur itu? Satu, warisan yang bernama iman Islam yang kita dapat dengan hidayah Allah melalui wasilah para aulia, para ulama, sebagai pewaris para nabi, penerus estafet perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mensyiarkan dan menyebarkan agama Islam ke Indonesia tercinta ini. Warisan kedua bernama negara besar dengan wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau, ribuan suku, adat, budaya, dengan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini kita dapat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa melalui wasilah perjuangan para pahlawan yang merebut kemerdekaan, perjuangan para perintis dan pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kita untuk cinta kepada agama, wajib hukumnya bagi kita untuk cinta kepada negara dan tanah air. Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta agama wajib, cinta negara dan tanah air wajib, agar kelangsungan hidup kita, baik kehidupan beragama maupun berbangsa, bermasyarakat, bernegara, bisa terjamin, bisa damai. Ibu bapak, kok saya dong ingetin dulu raya maafan itu ya. Itu aku gak pernah dikut antemi kok. Ini gara-gara ku ya aku rati gatek kayak. Belajar dari banyak negara di Timur Tengah, mayoritas negara Islam. Di sana mayoritas juga Ahlussunnah sebenarnya. Tapi kenapa porak-poranda, hancur lebur, terjadi perpecahan, perang saudara? Sebab utamanya, para jamaah sekalian, ditanamkan ta'assub, kecintaan yang kuat kepada agama, tapi tidak ditanamkan kecintaan kepada negara dan tanah air. Cintanya nang agama luar biasa, rela mati demi agama, tapi kecintaan kepada negara dan tanah airnya lemah, sehingga terjadi perang saudara, terjadi perpecahan, sidik-sidik bom, sidik-sidik bom, sidik-sidik bom. Islam paling indah, Islam paling ramah, Islam paling asyik, Islam paling nikmat sandonya iki ya Indonesia iki. Orang bebas menjalankan ibadah wis saenak-enake. Dene negara-negara Islam liyane ora iso gawe pengajian nang bebas koyo ngene iki ra iso. Dadi mubalek ora payu ngono. Yo kene lak sak penak-penake kok. Lek si diluk-diluk bom, diluk-diluk bom, diluk-diluk bom. Coba misale aman bapak pas ngelami bojomu nang pinggirmu ana bom gelindung. Apa gak yo mlayu karo kentul-kentul kowe? Faktor kedua, kenapa negara-negara di Timur Tengah berantakan, terjadi perpecahan? Karena relasi antara ulama dengan umat itu tidak terjalin dengan baik. Ulama-ulama di sana itu orientasinya hanya seputar ilmiah dan dakwah saja. Beda dengan ulama-ulama Indonesia. Di samping ilmiah, dakwah, ada nilai riayah, kepemimpinan sosial, kepemimpinan kemasyarakatan melalui didikan yang namanya pondok-pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga hubungan antara ulama dengan umat di Indonesia itu erat sekali. masyarakat itu apa wae butuhke ulama, butuhke kiai. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Mangkane kiai ulama menjadi ikon dalam masyarakat. Loro moro kiai, tepaten moro kiai, nyunatno moro kiai, arep mantu moro kiai, nikahno moro kiai, bojone meteng moro kiai. Padahal kiai ini orang melu nyapo-nyapo, ngelahirke moro kiai, rumah tanggane bubrah moro kiai, sampai urusan negara, urusan politik rujukannya pada kiai. Sehingga ini yang membuat Indonesia susah dipecah belah. Indonesia punya garda pertahanan yang sangat kuat, namanya ulama dan pondok-pondok pesantren, bekerja sama dengan pemerintah, TNI dan Polri. Ini sing diperjuangne ning kene iki. Sehingga untuk menghancurkan Indonesia enggak mungkin dibombardir dengan kekuatan senjata. Indonesia ini sedang diincar oleh banyak pihak. Karena Indonesia ini kaya raya, kekayaan alamnya luar biasa, diincar oleh banyak pihak. Dan untuk menghancurkannya, tak mungkin dibombardir dengan kekuatan senjata seperti di Timur Tengah. Caranya piye? Umat didohke sangka ulama. Dengan sistem sesama ulama ditu. Kiai podo kiai ditu. Habib karo habib ditu. Akhirnya umat menjauh dari kiai. Ditanamkan supaya umat itu tidak percaya kepada kiainya. Lewang kiainya ayo ngono kok. Ditanamkan pula supaya rakyat tidak percaya kepada kepala negaranya. Rakyat tidak mempercayai presidennya. Kalau sudah seperti itu, maka tinggal menunggu saatnya saja. Lah upaya-upaya seperti itu sekarang mulai gencar, mulai kencang. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk melestarikan lembaga yang namanya pondok-pondok pesantren sebagai benteng utama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai benteng utama kekuatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak ya kampanye model. Pondok pesantren ini tempat regenerasi dan kaderisasi. Ini penting teman sekalian, karena akhir-akhir ini manusia sebagai makhluk yang derajatnya paling tinggi dan dimuliakan oleh Allah, banyak yang menurunkan derajatnya sendiri karena ikut-ikutan kelakuan dari makhluk yang lebih rendah, yakni binatang yang hanya sibuk menjalankan proses reproduksi tapi tidak memikirkan, tidak mempersiapkan proses regenerasi. Ini saya sampaikan di mana-mana, di sini yang belum. Kita seolah-olah terdidik hanya untuk kepentingan kapitalisme dan materialisme. Aku ya keben rondo keren ngene lho bahasaku. Soalnya iki ana SMP-ne, ana SMA-ne. Dianggap ngono kene ora tau mangan sekolahan. Jadi kesuksesan dan keberhasilan itu diukur dari materi. Orang dinilai sukses dan berhasil itu kalau kaya secara materi. Jadi orientasinya hanya soal penghidupan, bukan masalah kehidupan. Sehingga sekarang banyak orang yang dari segi penghidupan sudah baik, tapi justru dari segi kehidupan buruk. Apa beda penghidupan dengan kehidupan? Penghidupan itu cakupannya soal materi, sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, departemen perbadokan, barang niku. Niku penghidupan. Kalau kehidupan itu cakupannya pada rohani, spiritual, moral, akhlak. Orang sekarang penghidupannya baik dibanding orang zaman dulu. Orang-orang seusia panjenengan saya yakin sudah jauh lebih kaya daripada orang-orang dulu. Tapi kehidupan kita kalah sama orang-orang dulu nilainya. Moralitas kita kalah sama orang dulu. Ketentraman kita kalah sama orang dulu. keharmonisan kita kalah sama orang-orang dulu, keberkahan hidup kita kalah sama orang-orang dulu. Nek sugiye, sugi-sugi wong sakniki, timbang wong biyen, dia napa nggih? Wong biyen mangan sego putih, lawe iwak pitik, niku nek ora dina-dina becik, ora keturutan. Wong saiki mangan sego putih ben dina perkara pitik urusanmu. Biyen nek ana wong lara, rata-rata penyakite mergo kurang mangan. Saiki nek ana wong lara, rata-rata penyakite mergo kakean. Biyen mangan lawuh telur goreng dadar kuwi ngenteni ndok kopior. Mangan buah ngenteni turane codot. Saiki sak umurmu sak mbledose wetengmu. Pakaian biyen iso tuku klambi anyar kuwi setahun sepisan nek wayah. Bodho ngono kuwi anake wong sugih. Sing wayah bodho iso tuku klambi anyar. Nek anake wong ora duwe, najan bodho ora iso tuku klambi anyar. Ya klambi lawas kuwi diwenter. Nah, sing guyu duwe pengalaman wenter ketok. Ayo Bapak Ibu ngapunten, biyen sampeyan sik cilik. Woi. Biyen sampeyan sik cilik nek ditukokke klambi karo wong tuwa, klambine sedengan napa klodoken? Klodoken. Kenapa kok klodoken? Ben awet. Ya protes. Mak, klambiku klodoken. Ora apa-apa, Nak, engko suwe-suwe rak ya sedengan. Ditelateni ya sedengan tenan, tapi ya suweli lagi sedengan. Omah api-api omah wong saiki. Apa maneh Gus Alam wis bedah rumah 3000 lebih kok. Ngono nang ora mbok pilih neng ya koplak wae. Ngapunten ngapunten. Duh, omah saiki kok api-api kabeh endi ana omah elek saiki. Omah wong saiki api-api kabeh. Lah sampean kadang-kadang kok rumangsa omah elek. Nuwun sewu karo jamaah. Omah sampean kuwi apik. Lah kok rumangsa elek? Ya perkarane ana tangga mbangun omah luwih apik timbang omah sampean. Malah ketok elek, dadi asline cuma salah posisi omahmu. Wong apik eleke omahe padha karo wajahe wong. Mula bapak-bapak, sampean iso ketok ganteng, sampean iso ketok elek, tergantung jejerane. Nah, jejer wong elek ya ketok ganteng, jejer wong ganteng ya ketok. Makanya ibu-ibu sama lek pengen ketok ayu, lungguh sak lungguh sing hati-hati. Boleh orang rombongan elek. Kapan dijejeri wong wedok ayu, nah cepet-cepet ngale. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gawat iki lek tak terus. Penghidupan sudah baik, tapi mohon maaf, kehidupan kita yang masih buruk. Apalagi kita hidup di zaman di mana manusia mau gak mau dipaksa harus bisa menjadi manusia-manusia siluman. Manusia yang hidup di dua alam. Manusia sekarang kan harus jadi manusia ampibi. Pokoknya kodok. Iya, patak itu ampibi, bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Lah manusia sekarang juga harus bisa menjadi manusia ampibi. Kalau manusia-manusia dulu hidupnya hanya di dunia nyata saja, tapi manusia-manusia sekarang di samping hidup di dunia nyata justru lebih banyak hidupnya di dunia maya. Betul? Bukti nih jamaah yang saya hadapi 80% bawa HP. Kalau saya sering bilang itu setan gepeng. Jujur nggih, jujur niki ngapunten ngapunten. Akhir-akhir ini saya kalau diundang ceramah, ngaji itu suka berat rasanya di hati. Arep nompongi abot banget. Ning arep nolak iki kok ya. Wis sampean iki ora ngerti karepmu mbok aja ndisiki ngono. Eman-eman pikiranmu rak duit ngono to. Boten, boten niku. Duit iki bagi saya ya penting. Cuma kan ono sing luwih penting. ngono lho. Sik to aku tak ngomong sik. Dadi akhir-akhir niki kula nek diundang ceramah, diundang ngaji niku Simalakama. Arep nampa ki rasane ati abot banget. Neng arep nolak ki kok ya ora tega. Ora tega lho wong dikongkon ngaji kok selama waktunya ada. Ora tega arep nolak. Ning arep nampa ki ya abot. Kenapa? Saya ingin ngaji itu ya 100% di dunia nyata. Tapi mayoritas jamaah yang saya datangi itu hidupnya sudah pada di dunia maya. Maka ngaji sekarang sama ngaji dulu itu beda. Orang ngaji zaman biyen betul-betul ngaji, konsentrasi pada seridaning Gusti. Ngaji biyen niku nggawa kitab. Minimal nggawa catetan. Keterangan-keterangan yang disampaikan didengarkan, diperhatikan, dihafalkan, diamalkan. Dadi ngaji konsentrasi golek ridane Gusti. Biyen lek ngaji saiki mboten, kiyaine ngaji, jamaahe selfie. Lha kok kenapa lek? Ya. Wis seneng meneng. Lha kok ketok ya ketok aku nang dhuwur kono nang ngisor. Aja kok sing selfie sing ngemi iki ketok. Misalnya ini kia ini ngaji jamaah selfie, kia ini nerangno petentengan jamaah chattingan, kia ini serius jamaah update status. Buriku ya update status. Aku ngerti status sepanggung barengan Warzahid. Terus bangganya Raka Roma. Kia ini konsentrasi ya jamaah gawe story. Kena nerama undur makol kalau main video call. Maka gara-gara itu orang sekarang jam tidurnya jadi pada mundur. Kalau orang dulu malam jam 9 kan sudah pada tidur, jam 10 paling dalu wis do turu. Makanya wong biyen anaknya akeh-akeh. Kan turune sore. Jadi suwengi iki mbok iso ben pira. Lah wong saniki lho tidurnya udah dini hari, jam 2 setengah 3 baru pada tidur. Makanya banyak yang sholat subuhnya kesiangan. Usul li fardhus subhi rakaatain ini mustaqbilal qiblati karinan lillahi ta'ala. Kalaupun ada yang bangun pagi-pagi bukan karena takut ketinggalan sholat subuh berjamaah, tapi takut ketinggalan sekolah, takut ketinggalan kuliah, takut ketinggalan kerja. Gara-gara itu pula sekarang banyak anak-anak yang kehilangan moral, terutama kepada orang tua, pada berani, pada tidak berakhlak, kepada ustadznya, kepada kiainya, banyak kehilangan adab. Padahal pula yakin, seyakin-yakinnya ajaran utama, wejangan utama dari abah itu adalah al-adab fauqal ilmu. Toto kromo wis sak nduwuring ilmu. Kowe pintar kaya apa? Sundul langit ilmumu. Saking pintere sampai iso ngraji entuk. Ngraji angen wis umum kok. Dadi nembe metu tok iki krok krok krok krok. Saking pintere kok. Ning yen ora duwe adab, ora duwe tata krama, nol putul nilaimu. Halo. Nol putul nih. Loh, kalau dulu anak berbakti kepada orang tua, sekarang malah orang tua yang harus berbakti kepada biyen wong tua kendel ngongkon anak, saiki anak kendel ngongkon biyen anak manut wong tua, saiki wong tua manut bebasan kebo nyusu gudel, padahal gudel pentile urung metu nyusune piye. Lah biyen putu sowan simbah, saiki simbah sowan ana mbah tangan putune, sowan nanggone putune. Putu disowani mbahe kira-kira putu mau njagongi mbahe apa njagongi HP-ne? Maka perlu pesantren sebagai motor penggerak kaderisasi dan regenerasi, jangan hanya menjalankan reproduksi. Kalau regenerasi itu mampu melahirkan anak-anak historis, sedang reproduksi hanya melahirkan anak-anak biologis. Iki tak ora mudeng ijak bahasa ini. Anak historis hasil regenerasi itu anak-anak sejarah, disebut anak zaman. Anak yang mampu mengukir sejarah, menggoreskan tinta emas dalam kehidupannya, mampu lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Itu anak historis. Kalau anak biologis, itu anak hasil dari departemen perpetingkringan. Anak hasil lukuk-lukuk ini. Lukuk-lukuk jadi anak, lukuk-lukuk jadi anak. Ismeng anak biologis. Ya maaf lah kalau cuma anak seperti itu. Ngapunten-ngapunten. Uang iso kalah karo pitik. Pitik itu proses regenerasi. Sukses. Bukan cuma reproduksi. Kadang-kadang uang iso kalah lho karo pitik. Proses reproduksi dan regenerasinya jalan. Ya mau kok cuma dake pitik. Ini. Sak dunia sampean teliti. Jagat wetan sampai jagat kulon, kutub utara sampai kutub selatan. Ora ono bapak pitik sing tanggung jawab. Lanangan pitik yang ono kae kok. Golek wedoan. Bareng nemu dirayu. Carane tawaf. Lah muter wer. Ini ku tawaf karo maca wiridan. Nah, sing wedok kenek terus ndoprok mekokok. Ngerti sing wedok ndoprok mekokok sing lanamu gak cringkrik. Gasak cetek, rampung le gasak mudun karo gaber-gaber. Nyingkre minggat. Kalau lanangan pitik, bapak pitik ora ana sing tanggung jawab, tapi ibu pitik dalam kesendiriannya, kemandiriannya sukses mengantarkan anak-anaknya jadi hebat. Ayo teliti. Lanangan pitik dadi ning ngono-ngono kae. Ibu pitik rungokke. Saya katakan sukses mengantarkan anak-anaknya jadi hebat. Ibu pitik iku ngendok ikhlas, angkrem khusyuk. Endi ana pitik ngendok ora ikhlas? Angkreme khusyuk. Setelah netes, anak netes rolas, netes kabeh, sekali duwe anak rolas. Gak stres. Nyantai. Soalnya anak ora disawang, ora dipikir, ora dirasakno. Nek disawang nggarai ruwet, dipikir, marake mumet, dirasake, marake sumpek. Carane dijalani. Anak dididik sesuai dengan fitrah kepitian. Diajari golek mangan. Anak ngetutno, kutuke ngetutno. Golek nemu jagung, nemu gabah, kacang ijo, cucuk cucuk cucuk. Dicucuk tok ning mboten dilek. Dilepeh nyang kutuke. Ngene nak lek carane mangan anak cucuk lek, ngulangi mangan. Ketika ada hujan, anak dilindungi. Suwiwine bekar. Sini sini sayang. Kamu mama dekap erat sini sayang. Biar kamu hangat. Mama kehujanan enggak apa-apa kok. Didekap di dada. Dekat dengan jantung dan hati. Sehingga menyatu jiwa ibu pitik dengan anak pitik. Ibu-ibu zaman biyen ra ngono. Nek duwe anak nuku sering digendong didekap di dadanya. Kenapa? Biar menyatu dengan jantung dan hatinya. Biyen karo digendengke. Ba lelo lelo lelo lekum. La ilaha illallah Allah maha aku. Saiki ibu yang ngono, nek saiki ya selawatan lah wayahe. Kayak wong lara untu. Inna hadil am la takfi masaha. Iso, jangan tu cak solawatan ragenem perkara iso. ngapunten ngapunten. Lha sakniki ngono. Anak itu sering didekap di dada, Ibu. Biar menyatu jantung dan hatinya, menyatu jiwa antara ibu dengan anak. Lha ibu-ibu saiki mboten, anak sek cilik disuruh nganggo gledekan kok. Nggih mboten. Diseret gak gelem gendong, jauh dari jantung, jauh dari hati, makanya gak punya karakter kemanusiaan. Disorong sampe diuneni guk guk guk guk guk guk. Itu yang saya bilang sekalah. Ngapunten, ngapunten, Ibu Pite sukses didik anak-anak, dididik apik, menghadapi tantangan hidup. Begitu sudah besar, wis iso ceker dhewe, iso golek pangan dhewe, siap hidup mandiri, dipendeli, diteladungi, kanggo nyengkre ngalih wis iso urip dhewe kok. Sing lanang gedhe dadi jago, sing wedok gedhe dadi babon, tanpa merepotkan mbahnya. Mangkane gak ono Mbah Pitik momong putu. Lembah Sroko kok momong putu berarti kalah karo tolong mbah-mbah sing dititipi putu balekno. Mbah itu tidak didesain untuk mencetak cucu. Mbah tidak didesain untuk mendidik cucu. Tugasnya mbah itu mendidik ayah ibunya cucu. Maka cucu kalau diasuh mbahnya, selama bapak ibunya masih ada, gak mungkin jadi orang besar, gak mungkin jadi orang sukses. Soalnya targetnya mbah nang putu niku, ngapunten, targetnya mbah nang putu niku, sing penting putune anteng, seneng, meneng. Makanya orang dididik cuma imong. Saya kalau umpama sudah jadi mbah, terus anak saya datang nitip no putu, nek sak jam rong jam aku gelem, ditinggal seminar, ditinggal rapat, tinggal nyang pasar, gelem. Tapi nek seminggu rong minggu, sak ulang rong ulang, bah nitip putu neng gak dimong, langsung tak jawab, sorry bro. Tugasku bukan didik cucu, tugasku didik kamu, cucuku tanggung jawabmu. Nah anakku bantah. Berarti mbah rak gak sayang karo putu. Sayang banget aku nyang putuku. Aku lo seneng nyawang putuku timbang nyawang rupamu. Bener. Ya justru karena sayang saya sama cucu, makanya saya gak mau didik. Karena kalau saya didik gak mungkin jadi orang hebat, gak mungkin jadi orang sukses. Tolong mbah-mbah sing dititipi putu, balik no. Semrawa seluruh orang rene-rene wong. Nah, ok iya ya rungokno ya. Oke. Nggih. Nah. Proses regenerasi itu rungokno. Gone yo nunggune pesantren. Untuk menjaga dua warisan tadi. Ayo satu. Dari segi Islam iman yang merupakan warisan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus kita jaga, kita lestarikan. Perjuangannya teko pondok pesantren. Sama tak aturi. Halo. Oh melek, ya melek. Para wali dalam menyebarkan Israel, Maulana Sayyid Raden Rahmatullah mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Santrine macam-macam kultur. Wonten putranipun piyambak, Raden Makhdum Ibrahim, akhirnya dadi Sunan Bonang. Wonten santri putra Kerajaan Sriwijaya, namanya Raden Husain. Wonten santri putra Kerajaan Majapahit, namanya Raden Hasan, yang kemudian nanti menjadi Raden Patah. Mbah ora paham ya wis, pokoke rungokke ae. Wonten santri putra ulama besar, Maulana Ishaq, namanya Raden Paku, yang kemudian menjadi Sunan Giri. Bahkan ada santri yang mantan maling, mantan begal rampok bajingan namanya Raden Syahid Berandal Lokojoyo yang kemudian akhirnya menjadi Sunan Kalijogo. Lagi lho bukti bajingan kecekel kiai sing tepak dadi wali jenenge Sunan Kalijogo. Nek kecekel wong sing ora tepak paling dadi Sunan Jogo Kali. Gaweane nek ora mancing ya ngising. Mulane kongkon manut kiai. Apa kowe mbayangke Sunan Jogo Kali mau? Bukan hanya itu. Bahkan iya perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia itu motor penggeraknya juga para ulama, para kiai-kiai dan santri-santri di pondok pesantren. Sampai ada seorang sejarawan Asia yang sangat terkenal namanya Mansur Suryanegara. Beliau mengatakan, andaikan tidak ada kiai-kiai, santri-santri dan pondok-pondok pesantren, mungkin sampai hari ini Indonesia belum merdeka. Dengan demikian, para ulama, para kiai, santri adalah pewaris sah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini zaman ini orang ngandel, motor penggerak perjuangan kemerdekaan, itu para ulama, para kiai. Dan banyak yang tidak tercatat dalam sejarah. Mergo kiai kan menukui modele. Orang pengen dadi apa-apa, orang pengen to apa-apa. Golek ridane Gusti menukui. Sama nek ningali pahlawan-pahlawan nasional itu banyak para ulama. Kiai-kiai tok. Ono Kiai Mojo. Kiai punya pondok pesantren. Kiai Sentot Ahli Basya, Prawira Tirjo, Kiai Sultan Agung Tirtayasa, Kiai Sultan Agung Hanyokrokusumo, Kiai Makassar Sultan, Gua Kono, Ono Kiai Sultan Hasanuddin, Kiai-Kiai, Ono Kiai Pangeran Diponegoro, Kiai Pangeran Diponegoro namanya Abdul Rahman, hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah, ngerti muae Pangeran Diponegoro numpak jaran fotone nyoncong keris ngambil udeng-udengan kowe ora ndelok sisi alim alamahnya ngerti muae numpak jaran nyoncong keris mbek udeng-udengan lho udenge Pangeran Diponegoro niku sorban dikek udeng-udengan sakti niku kapan dikipatno londo kocar kabeh mangkane khase kan udeng-udengan nate bayangno Pangeran Diponegoro heleman. Di Aceh sampai londo kebingungan karena ada pergerakan kaum santri menentang penjajahan, menentang kolonialisme. Sampai londo nggawe Dutch Islam Police. Biar ini apa aku dhewe ora ngerti. Lho, dipimpin karo kiai jenenge Kiai Tengku Umar. Sak garwane Bunyai Cut Nyakdin. Ana neh Bunyai Cut Mutia. Terus Bunyai Cut Keke, Cut Tari, Cut Meriska. Niki dereng Bunyai nggih. Engko suwe-suwe tekan Vanessa Angel bareng iki. Yo krungu wong viral kok. Viral. Kok cocok-cocok kae. Wonten Mbah Yai Soleh Darat, Semarang. Niku santri ini hebat hebat. Dadah santri namine Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akhirnya mendirikan Jam'iyah Ad-Diniyah Wajtimaiyah Nahdlatul Ulama. Dadah santri meleh namine Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah. Niki sapa gurun, bahkan waktu mondok niku sagotaan, sak kamar. Wong kene padha, pemikiran-pemikirannya sama. Lah mburi-mburi, sing ajaran-ajaran Mbah Yai Ahmad Dahlan niku rontok diselentok-selentokno karo kelompok yang katanya pembaharu kena pengaruh Muhammad Abduh macam-macam. Nek santri-santri mesti wis paham, nek ora paham berarti santri oon. Kemudian podo berhubung wis kena kontaminasi ngono kuwi akhirnya sempat geger sempat ribut. Makanya sampean lek weruh ana kitabe Muhammad yang sing asli, salat yo nganggo usolni, subuh yo nganggo kuno. Maka tolong dulur-dulurku Muhammadiyah, jangan ingkari pondok pesantren salaf karena pendirimu adalah alumni pondok pesantren salaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Kena kontaminasi terus sempat geger, perkara kunut geger. Sijine subuh nganggo kunut, sijiane subuhane orang nganggo kunut. Kudu kunut kuwi sunah abad iki. Yen ora ngono ganti sujud cawi. Sijine ora usah kunut, dasare ora jelas. Kunut ora kunut, kunut ora kunut. Biyen. Biyen alhamdulillah, alhamdulillah sakniki masyarakat wis cerdas-cerdas. Dewasa dalam bersikap dan berpikir. Apa maneh wong di jenenge iki mbrangsong kene wis ora ana geger soal kuwi. Bali kan wis akeh sing ora subuhan. Lha sing arep digeger ke apa? Nanti tolong. Lah terus nggak ada santri meleh perempuan hebat. Santri perempuan ni apa limriti? Kok guyu dong ngomong limriti? Kan yang macam Umar Yoto. Nih santri awas beli ujung guyok ke uang kok. Di bawah Nasrif orang iso kadung wis terkenal. Guyok no uang. Oh no kafara yo kafiru kufron. Ini wajannya nggak wedewe di sini. Itu wajan wajan. Aja nganti guyok ke wong wae dadi santri. Kadung terkenal. La haula wala quwata illa billah. Saat niki kathah ngoten niku. Ngapunten-ngapunten nggih. Ora tau mondok, ora tau belajar nahwu, shorof, usul fikih, mustalah hadis, pomane mantep balagh, masyaallah. Lah moro-moro terus wis kadung terkenal. Modale mek Quran terjemahan wani ngoke fatwa tekan ngendi-ngendi. Nauzubillah. Ora wong nggih. Berarti karek kurang dilung lho, seneng aku. Nah. Santri perempuan ini apal imriti. Khatam kitab takrib, khatam kitab talhid, khatam tafsir suratul Fatihah, bahkan apal Quran 15 juz. Setelah ngaji tafsir suratul Fatihah, khatam diilhami dari itu nulis surat, kemudian dibukukan dan buku itu judulnya Habis Gelap Terbitlah. Siapa santri perempuan itu? Ibu kita Kartini. Jadi ini ku santri sejati di samping putri sejati. Makanya maksudnya lagu ini Ibu kita Kartini santri sejati, santri Indonesia. Ayo balik nih. Ibu kita santri sejati, santri Indonesia. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Menteni. Nah, pas nyanyi santri sejati, panglima santrinya datang. Tepuk tangan untuk beliau. Panglima santri, komandannya Gus Alam, komandan saya juga. Oke. Oke, yai. 5 menit. Kan karena ibu kita Kartini itu santri sejati, maka harusnya peringatan Hari Kartini itu diisi dengan khataman Quran. Peringatan Hari Kartini itu diisi dengan lomba baca kitab kuning seperti yang dirintis oleh Cak Imin, di mana-mana khataman, di mana-mana lomba baca kitab kuning. Karena ibu kita Kartini itu hafal Quran 15 juz, khatam takrib, khatam tauhid, khatam tafsir suratul Fatihah. Itu ngono lek peringatan Hari Kartini. Oh, cukup mlebu salon nganggo kebaya. Terus mlakune mincuk-mincuk. Tungkak dijinjitno, dengkul dirapetno, bokong jientetno. Iki niki diunjukno gelungane rodane bis. Wis ngawiti sapa? Andaikan standar kepahlawanan itu yang paling bagus pakai kebaya, yang paling layak menyandang gelar pahlawan Pragawati. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh, belajar teng kene Mekah. Kale para kiai, para kiai, para kiai, para kiai, sehingga akhirnya pulang mendirikan pondok pesantren, pondok pesantren, pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren itu punya tradisi yang sama karena sanad keilmuannya nyambung ke Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang dikaji sama, fikih ya mulai mabadi' fikih, takrib Fathul Qorib, munggah Fathul Mu'in, munggah Fathul Wahab, munggah langit. Nahwu ya mulai Awamil Jurjani, Jurumiyah, Imriti, Mutamimah, Alfiyah, sama tradisi pesantren. Lah ini sekarang udah berubah. Karena masyarakat sekarang kitabnya bukan lagi Fathul Qorib, bukan lagi Fathul Mu'in, bukan lagi Fathul Wahab, tapi Fathul WhatsApp. Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram. Sehingga banyak yang berguru bukan kepada kiai, tapi kepada Syekh Google radhiyallahu anhu. Niki tugasnya santri untuk kembali mengkaji dengan cermat banyak kitab-kitab turas, kitab-kitab salaf yang redaksinya dirubah dan itu ditampilkan di media-media sosial. Ini tugas para santri untuk membenahi itu, meluruskan itu sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum saya lanjutkan, mohon dengan hormat kesediaan dari Panglima Santri, berarti Panglima saya, Cak Imin, untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus pengarahan. Saya juga kepingin ngaji bareng beliau karena beberapa kali beliau saya undang ke tempat saya, belum pernah datang. Padahal aku bilang dukung beliau entek-entekan. Sampai saya ini tak undang urung tahu teko. Tapi ya matur suwun barangnya tekan omah. Cuma ya mau dititip-titip nono. Termasuk Mas Hanif kemarin tak undang juga enggak datang. Nanti kalau saya punya acara lagi enggak datang kualat. Monggo, Mbak Imin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Engkang kawula mulyakaken, kita taati, kita cintai Romo Kiai Dimyati Rais beserta seluruh keluarga besar wabil khusus Gus Salam yang kita cintai, kita hormati, Al-Mukarram Kiai Anwar Zahid. Saya enggak pernah berani ngundang karena jadwalnya selalu penuh. Pun pinten tahu nih ngantri ini, tapi kula selalu menikmati YouTube-nya. Kiai NU yang pertama kali masuk YouTube dan menguasai YouTube adalah Kiai Anwar Zahid. Yang lain belum masuk, Kiai Anwar Zahid masuk. Sayangnya satu saja Kiai Anwar, sayangnya ada bahasa yang kadang-kadang kita enggak paham. contohnya misalnya mengkenek, itu tuh gak ada. Mengkenek itu adanya Kiai Anwar Zahid yang menemukan. Pak cari kamus bahasa Indonesia mengkenek itu apa. Tapi alhamdulillah Kiai kula saged panggil jenengan, cinta jarak jauh akhirnya ketemu juga. Penggemar yang hanya menikmati dari jauh, tapi yang paling penting jauh di mata dekat di hati. Dan ya selain ngaji tenggene Kiai Anwar Zahid iki, selain ngaji napa jenengan pirsa napa mboten hiburan sing kangen-kangen tentang berbagai hal, keindahan kultur NU, keindahan tradisi NU, kangen kehebatan masyarakat desa, masyarakat basis Nahdien, alhamdulillah kita dapatkan dari YouTube-YouTube yang ada dengan Kiai Anwar Zahid. Makanya kita semua bersyukur, berterima kasih kepada beliau yang telah mewarnai dunia sosial media kita, yang telah mewarnai kehidupan keindonesiaan kita dengan wajah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niki alhamdulillah kita syukuri. Nah, kulo sendiri sebagai bagian dari sekrupnya perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sungguh membutuhkan kelengkapan-kelengkapan dari seluruh eksponen Nahdlatul Ulama dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk di dalamnya saya berharap yang hadir di sini. Ini kesini ini tujuannya selain ibadah, selain doa dan memohon berkah dari Allah, saya mengajak yang hadir di sini mendaftarkan diri, meregistrasikan hati kita. Pulang dari sini, hati kita harus terregister. Insya Allah, semua yang pulang dari sini adalah pejuang-pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus, pulang dari sini ibu-ibu, lo lihat ibu-ibu masih semangat gara-gara Kiai Anwar Zahid. Makanya saya nggak lama-lama, kalau terlalu lama langsung ngantuk. Kiai Anwar Zahid mana semangat meneh. Napa malah diceritani sing aneh-aneh ngeten niku. Jangan kamu lihat kutangnya, lihatlah apa yang dibalik kutangnya. Nah, kira-kira itu. Kayak semacam itu, di YouTube ada itu. Hadirin wal hadirat sekalian, itu khusus 17 tahun ke atas. Makanya ngaji enak kalau Kiai Anwar di situ. Jadi kembali kepada harapan saya, kalau ngapunten baru saja pulang dari acara silaturahmi alumni Lirboyo se-Jawa Tengah, silaturahmi alumni Ploso se-Jawa Tengah. Masayih Lirboyo datang, Masayih Ploso datang, lengkap semuanya bersatu padu. Insya Allah 2019 ini kebangkitan umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebangkitan di bidang sosial ekonomi, kebangkitan di bidang pendidikan, kebangkitan di bidang politik, dan insya Allah kebangkitan kemajuan Indonesia. Terus Pak Jokowi ini punya tema Indonesia Maju. Kita jawab, gak lengkap kalau hanya Indonesia Maju. Tema ini baru lengkap kalau disempurnakan. Indonesia Maju lahir batin. Nah, kebangkitan politik Ahlus Sunnah wal Jamaah, kebangkitan politik ekonomi sosial kebudayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kemajuan lahir dan batin. Dan saya mengharap mengajak sedoyo ingkang rawuh, santri-santri, sedoyo ingkang hadir, mendaftarkan hati kita hari ini sepulang dari pengajian dengan Kiai Anwar, sepulang dari sowan Mbah Dem, kita meregistrasikan hati kita. Kita adalah pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekuat tenaga, semampu kita, sesuai dengan keberadaan kita. Insya Allah kalau itu dilakukan, kebangkitan Indonesia tidak lama lagi menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah, santri mulai mendapat pengakuan di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Alhamdulillah, pengakuannya luar biasa. Indonesia tanpa santri, Indonesia tidak akan ada apa-apanya. Indonesia tanpa santri tidak akan mudah kemajuan diraih oleh bangsa kita. Nah, kalau Kiai Anwar dawuh panglima santri, sebetulnya panglima santri itu hanya sebagai bagian dari tema perjuangan kaum santri. Dulu Mbah Hasyim berjuang memerdekakan kemerdekaan Indonesia, tidak pernah dihargai oleh pemerintah, bahkan di buku-buku sejarah Indonesia tidak pernah ada catatan satu kalimat pun tentang jerih payah, nyawa, harta, darah, air mata para ulama, para syuhada, hadratus syekh dalam menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baru setelah tahun 2014 Pak Jokowi maju, kali Pak Yusuf Kalla minta dukungan PKB, PKB nggih tak dukung, tapi pemerintah harus mengakui perjuangan Mbah Hasyim melalui resolusi jihad sebagai bagian yang memerdekakan bangsa kita. Alhamdulillah setelah terpilih jadi presiden, Pak Jokowi tanggal 22 Oktober tahun 2015 menetapkan Hari Santri Nasional. Dan sejak itu Indonesia diakui menjadi kekuatan santri yang tidak tertandingi di seluruh dunia. Malah alhamdulillah ini berkah pun semua calon-calon kepala daerah termasuk calon wakil presiden, calon pimpinan semua sekarang ngaku santri kalau mau terpilih. Sampai ono sing pamer wudu supaya diakoni santri. Meskipun gak paham wudune mustakmal apa ora paham, sing penting wudu. Tapi kita syukuri bahwa Indonesia tidak akan tegak berdiri tanpa kekuatan santri yang menopang di dalamnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maka saya minta dan berharap yang hadir pulang dari sini mendaftarkan diri. Saya Barisan Perjuang Ahlussunnah Wal Jamaah daftar di belakang barisan Hadrotus Syekh Ra'isul Akbar Mbah Hasyim Asy'ari. Sekecil apapun bantuan kita untuk perjuangan Ahlussunnah Wal Jamaah, insya Allah manfaat bagi umat masyarakat, bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita dan semua yang menjadi tanggung jawab kita. Amin ya Rabbal Alamin. Setidaknya saya insya Allah masuk surga. Kenapa? Yes, aku kan cik dusone akeh. Namanya juga santri, saya bukan kiai. Kiai Anwar pasti masuk surga. Tapi kalau saya, insya Allah masuk surga. Tapi begitu nanti dicekat di pintu surga, enggak boleh masuk, saya hanya bilang, saya pejuang bersama Mbah Hasyim. Langsung malaikat, yes, masuk, yes. Muka-muka yang mendaftarkan diri sebagai pejuang hari ini, insya Allah seperti dawuh Mbah Hasyim. Sopo-sopo wae sing memperjuangkan Nahdlatul Ulama maka otomatis menjadi santriku, kata Mbah Hasyim. Kalau sudah menjadi santriku pasti saya doakan husnul khotimah. Sehingga kalau hari ini kita mendaftarkan diri menjadi pejuang Ahlussunnah Wal Jamaah, pejuang NU, insya Allah kita bagian dari santri Mbah Hasyim yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mekanten nyuwun ngapunten ingkang kata wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun Daimin, pengarahan penjelasan yang luar biasa Daimin Mas Hanif Takhiri. Tadi sudah kampanye bersalam ya wes. Ini semua barisan NU. Kalau saya sering mengartikan NU itu nunut ulama. Kenapa? Karena kalau potongan-potongan kayak gini mau jadi ulama sendiri jelas gak bisa. Pada kali kula, kula nggih NU nunut ulama. Sebagai penutup pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum. Ini untuk para wali santri, akrimu auladakum. Muliakan anakmu, muliakan anakmu, muliakan anakmu. Ini artinya bukan kok anak harus disunggi-sunggi kemana-mana, tapi jadikan anakmu itu orang-orang mulia. Caranya bagaimana? Isenono barang sing iso ndadekke mulia. Apa sing iso ndadekke mulia menungso? Nggih, kalih perkara niku. Wa idza qila sunzu fa sunzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum Walladzina utul ilma darajat. Kok semangat nyautmu Allah kaya wong sambat kakean numpang ngono model. Sing dadekno diangkat derajate mulya donya akhirat niku alladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dua halim, anake sapa wae janji diiseni rong perkara niki mesti dadi wong mulya. Artinya ilmu saja enggak cukup, harus digandeng dengan iman atau adab. Makanya dalam bahasa sederhana, gak mung cuma pinter ning yo kudu ben. Bukan hanya berilmu tapi beradab. Pinter tok nek gak bener bahaya. Sekarang banyak lembaga-lembaga pendidikan yang targetnya hanya mencetak sing penting pinter, sing penting pinter, sing penting pinter. Tapi Gus Alam dengan Al-Fadlu duanya memadukan antara pinter dengan bener, bener dengan pinter. Soalnya nek pinter kok gak bener, bahaya. Tolong dijawab. Sing ngentekno duwite rakyat, wong bodoh apa wong pinter? Wong bodoh apa wong pinter? Wong pinter. Wong bodoh jane yo kepingin, tapi ora ngerti carane. Sing uripe bingung ke wong akeh, wong bodoh apa wong pinter? Wong pinter, wong bodoh gak iso bingungne wong akeh. Soale wis bingung karepe dhewe. Pinter neng ora bener. Maka dua ini, wis anake sapa wae, kapan diseni loro iki mesti mulya. Menungso niku getihe padha, kulite padha, daginge padha, otote padha, balunge padha, keringete padha, entute padha. Sing dadekno beda isine. Tadi udah disampaikan sama Gus Alam. Mergo isine ana wong ngomong sak jam punjul sithik, hasilnya wis ketok. Ayo coba sampean ngoceo 5 jam. Malah dibentongi wong akeh. Uwangi kaya kardus. Kardus itu bahannya sama. Kardus niku bahannya padha. Kardus iso mulya, kardus iso remeh, tergantung isine. Allahumma sholli ala Muhammad. Kardus iki bahane padha. Ana kardus cilik disimpen rapi di lemari karena isinya berlian, isinya permata, isine emas, isine minyak wangi. Ana kardus gede banget api ning dibuang ning kali mergo isine batang tikus. Wangi kaya plembungan. Plembungan niku bahane padha. Ana plembungan disebul nganggo karbit. Nyut nyut nyut nyut nyut melentu gede mumbul dhuwur. Mbok dibatek kaya apa tetep mumbul. Mergo isine karbit. Tapi plembungan kok disebul nganggo adab pecah kuwi. Nyut nyut nyut nyut melentu tapi yang gelimbung tok. Mbok diunggul-unggulno kaya apa tetep gelimbung. Meneh sitok engkas. Wonge kaya duit. Duit bahane padha iso larang iso murah tergantung ongkone. Nek ongkone dawa larang, nek ongkone ndek murah. 1000 larang, ongkone dawa. 1000 murah, ongkone ndek. Duit 1000 semproti minyak wangi diumbul-umbulno. Nilaine tetep 1000. 1000 diitek-itek cibrat peceren nilaine 1000. Saman milih ndi Bu? Ana duit 1000 semprot minyak wangi karo 1000 kuyuan wedhus. Milih sing pundi? Ya peseng ya wis gorene. Ibarat kertas anak kita tergantung tulisannya. Kertas ketika si tulis Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Orang mau pegang enggak berani kalau enggak punya wudu. Membawanya dekat di peluk erat di dada. Taruhnya di tempat yang tinggi. Dikasih minyak wangi, habis dibaca diciumin. Padahal itu kertas. Karena jadi mushaf Al-Qur'an. Tapi nek kertas itu digambari kreteng wajik. Waru, ini dikeplek. keplek mau karo cahku. Padahal sama-sama kertas. Yang membedakan apa? Isinya. Nah, dua hal tadi, tempatnya di pondok pesantren. Maka di era seperti ini, pondok pesantren adalah solusi kehidupan di seluruh aspek kehidupan. Demikian yang saya sampaikan, mohon kurang. Moh. Setahu saya, undangan yang saya terima 2,5 tahun yang lalu. Kalau ketemu Gus Alam nih, gue pesen gini lapangan beri gue, terus kampanye aja ingin Gus Alam waktu itu, kampanye terus. Jadi saya juga ikut mengkampanyekan beliau, tapi gak oleh apa-apa. Undangannya itu tanggal 12 Maret. Nah ini udah lewat jam 12, sekarang udah masuk tanggal 13. Berarti aku ceramah ki wis rong dino. Rekor. Tentu banyak kesalahan, banyak kehilafan pada abah, kepada para kiai, para sesepuh. Saya yang doef, yang fakir, yang bodoh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doa juga dari panjenengan semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mau'idah hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro. Kepada yang kami haturkan banyak terima kasih. Terima kasih juga kami haturkan atas kerawuhan Bapak Haji Abdul Muhammad Iskandar, Ketua Umum DPP PKB dan Wakil Ketua MPR RI. Juga terima kasih atas kerawuhan Bapak Haji Muhammad Hanif Zakiri, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia beserta rombongan. Hadirin yang berbahagia, beranjak pada acara yang terakhir, doa yang akan dipimpin oleh Syekhina wa Murabbi Rohina Abah Kiai Haji Kinyati Rois. Kepada Syekhina wa Murabbi Rohina Abah Kiai Haji Kinyati Rois, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sareng-sareng donga. Mboten kula donga njenengan amin mboten sareng-sareng donga. Ing menika anut dumateng Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail, dongane Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nalikane bangun Ka'bah sehingga aku gede sangat mugi-mugi engko mungkin dadi gede sangat ye. Monggo sareng-sareng ya, dadi wasmacane Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ping 11. Mane Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail dongane ping 3. Mung iki ping 11 nggih. Ila hadrotin Nabi Mustofa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kuma ila hadrat ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal uliya was salihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin Bisan la syabdil qadir jilani al-fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka na'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wairil maktubi alaihim waladdallin amin. Kuma ila khatri jami alil kubur bariya bariya minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim